Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum 'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk sejenak setelah selesai menunaikan salat maghrib berjamaah, duduk sejenak menunggu datangnya salat isya. Kita salurkan kenikmatan tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu termasuk seutama-utama ketakwaan. Oleh karena itu hendaklah kita menata niat kita semata-mata dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alhamdulillah kita telah sampai kepada hadis yang ke-93 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa qurrati uyunil akhyar fi syarhi jawami'il akhbar qala al mu'allif rahimallahu taala, berkata penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, al hadis tsalitsu wa tis'un, hadis yang ke-93 an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkum ahadun baina ithnaini wa huwa ghadbana, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Bakrah, semoga Allah meridai beliau, boleh mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahkum ahadun baina ithnaini wa huwa ghadbanu. Janganlah salah seorang menghukumi di antara dua orang dalam keadaan dia marah. Jangan ada salah seorang di antara kalian menghukumi urusan di antara dua orang dalam keadaan marah. muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala rahimallahu ta'ala, hadzal haditsu yadulu ala umurin. Ahaduha, hadis ini menunjukkan atas beberapa perkara. Yang pertama dari perkara-perkara tersebut adalah nahal hakima bainan nasi an yahkuma fi kulli qadhiyatin muayyanatin baina tsnaini wa huwa ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melarang seorang untuk menghukumi di antara manusia, ya, melarang hakim dari kalangan manusia untuk dia menghukumi pada setiap permasalahan tertentu antara dua orang dalam keadaan dia marah. 6. Dilarang hakim untuk memutuskan perkara-perkara antara dua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Sawan kana zalika fil qadaya diniyah au duniawiyah. Sama saja apakah hal itu berkaitan dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama atau perkara-perkara dunia. Wadzalika lima fil ghadabi min taghayyuril fikri wa inhirafihi. Yang demikian itu dikarenakan dalam kemarahan itu terjadi perubahan pikiran dan pergeserannya, ya, dengan marah pikirannya berubah dan menyimpang dari pikiran yang sehat. Wa hadzal inhirafu lil fikri yadurru fi istihdarihi lil haq. Dan penyimpangan pikiran ini memadrotkan dalam menghadirkan kebenaran, ya. Jadi kalau orang sudah marah, terkadang perkara-perkara ilmiah yang sudah dia ketahui terkadang malah lupa karena marah. Dia mengetahui seharusnya demikian, tetapi karena marah lupa perkara ilmiah tadi. 6. Ya, perubahan pikiran ini memadrotkan dalam menghadirkan al-haq. Ya, dia bisa 6 tidak teringat tentang perkara yang benar. Wa yadur aidan fi qasdihi al-haq. Demikian pula itu memadrotkan juga dalam dia menentukan al-haq. Ya. Jadi karena pikirannya berubah dengan sebab kemarahan tadi, dia tidak bisa menentukan yang benar mana, yang salah mana. 6. Ini kemadrotan yang disebabkan oleh kemarahan. 6. Wal gharadul asliyu lil hakimi wa ghairihi qasdul haqqi ilman wa amalan. Padahal yang menjadi tujuan asli bagi seorang hakim atau selainnya adalah menuju kebenaran baik secara ilmu maupun secara amalan, ya. Jadi hakim yang menjadi tujuan utamanya apa? Dia bisa 6 mendatangkan dalil-dalil yang benar, demikian pula memutuskan sesuai dengan dalil-dalil yang dia punya, ya. Jadi menetapi kebenaran baik dalil-dalil maupun bagaimana memutuskan kebenaran tersebut, ya. Qasdul haqqi ilman wa amalan, ya, yakni menetapi kebenaran baik secara ilmu maupun secara amalan, ya. Dia memiliki referensi tentang dalil-dalil, dia memiliki referensi yang benar, kemudian dia benar pula di dalam menetapkan mana yang benar, mana yang salah, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi orang yang mau memutuskan perkara di antara dua orang tidak boleh dalam keadaan marah, karena marah ini akan merubah pikiran, dan kalau pikiran berubah tidak bisa mendatangkan referensi ilmiah, demikian pula tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian al-thani yadullu ala annahu yanbaghi an yajtahida fil akhdhi bil asbabi allati tusriful ghadaba. au tukhaffifuhu. Yang kedua, menunjukkan atas hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh untuk mengambil sebab yang bisa menghilangkan kemarahan atau mengurangi kemarahan. Ya. Setiap hakim harus berusaha, bahkan tidak cuma hakim kalau perkara ini. Setiap kita, yakni harus berusaha mencari sebab yang bisa menyingkirkan kemarahan atau minimal mengurangi kemarahan tersebut, meringankan kemarahan tersebut. 6. Min at-takhalluqi bil hilmi was sabri. Di antaranya apa? Yakni berusaha dengan menghiasi diri dengan akhlak al-hilm dan as-sabr. Ya. Al-hilm, as-sabr. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, maknanya sama-sama, sabar. Ya. Tapi di sana ada perbedaan yang bedakan antara al-hilm dan as-sabr. Di antaranya, ya, para ulama mereka mendefinisikan as-sabr itu adalah habsun nafsi, ya, anil jazai, wa kadzalika ats-tsabatu atau tsabatul qalbi 'ala al-ahkami syar'iyyah. Nah, yang namanya sabar itu adalah menahan diri dari amarah, dari berbagai macam kejelekan baik secara lisan maupun perbuatan. Demikian pula termasuk definisi kesabaran itu adalah as-sabat atau sabatul qalbi 'ala al-ahkami syar'iyyah, yakni sabarnya hati, tetapnya hati, ya, tetapnya hati di atas hukum-hukum yang syar'i, ya, sehingga kesabaran ini meliputi sabar terhadap kemaksiatan, sabar terhadap berbagai macam musibah, sabar dari kemaksiatan, dan sabar dalam melaksanakan ketaatan, ya, sabar. Nah, jadi menahan diri kalau musibah dia tidak kemudian mengungkapkan kekecewaannya, Allah tidak sayang sama saya, tidak. Dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia merasakan pahit, merasakan sedih, tetapi dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia berusaha ketika diajak atau situasi mengajak kepada kemaksiatan, dia menahan dirinya untuk tidak larut kepada kemaksiatan tersebut. Demikian pula ketika dia malas untuk beramal, dia dorong dirinya untuk tetap beramal. Ini adalah pengertian sabar. 6. Adapun al-hilm, ya, al-hilm itu adalah an ta'fuwa amman zalamaka au an tadfa'a sayyi'ata bil hasanah. Sedangkan al-hilm itu adalah engkau memaafkan orang yang menzalimi engkau atau engkau menolak kejelekan dengan kebaikan. Ini juga realisasi dari sabar. 6. Al-hilm yakni engkau memaafkan orang yang menzalimimu dan engkau menolak kejelekan itu dengan kebaikan. Ya, engkau membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini al-hilm. 6. Jadi seorang yang ingin dia selamat dari rasa marah, hendaklah dia berusaha dengan akhlak yang mulia ini. Al-hilm was-sabr. Ya, orang kalau bersabar, maka dia tidak akan mudah marah. Ya. Kalau sedikit-sedikit marah, ini menunjukkan dia orang yang tidak sabar. Ya. Demikian pula, orang sudah minta maaf tidak dimaafkan, ini menunjukkan dia tidak sabar, tidak memiliki al-hilm. Ya, tidak memiliki al-hilm. Kemudian, wa tawtinin nafsi ala mayusibuhu. Dan menyiapkan jiwa untuk menghadapi apa-apa yang menimpanya. Ya, ini juga, kalau hatinya sudah mantap, teguh, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mudah marah pula. 6. Wa may yasma'uhu minal khusum. Dan apa-apa yang dia dengar dari orang-orang yang bersengketa itu tadi. 6. Jadi dia tidak mudah marah walaupun orang yang bersengketa ini mengeluarkan perkataan yang mungkin tidak mengenakkan dia. Ya, tidak mengenakkan dia. Dan ini tidak kemudian karena dia marah, kemudian dia memberatkan hukuman bagi orang yang lain. Padahal aslinya mungkin bisa jadi dia yang benar. Ya. Cuma karena ada kata-kata yang menyinggung perasaan hakim, akhirnya hakim menyalahkan dia. Ini juga tidak diperkenan dengan demikian. Fa'inna hadza aunun kabirun ala daf'il ghadab. Maka semuanya yang demikian ini merupakan perkara yang sangat membantu untuk menolak kemarahan. Au takhfifu atau meringankannya. Ya, jadi berusaha menghiasi diri dengan akhlak sabar dan helm. Demikian pula menyiapkan diri untuk menghadapi apa-apa yang menimpa dirinya, maka ini merupakan perkara yang sangat membantu untuk menghilangkan kemarahan. 6. Ini yang kedua. Ya, jadi 6, hendaknya seorang yang mau memutuskan perkara itu, dia berusaha untuk mengambil sebab yang bisa menghilangkan kemarahan atau meringankan kemarahan tersebut. 6. Kemudian as-salis yang ketiga, yu'khadhu min hadha at-ta'lil anna kula ma mana al-insana min ma'rifatil haqqi aw qasdihi fa hukmuhu hukmul ghadab. Naam. Dan diambil dari sebab ini, ya. Jadi dalam hadis cuma disebutkan bahwa ghadban, janganlah seorang memutuskan perkara dalam keadaan dia marah. Ya. Kenapa seorang tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah? Karena marah ini menjadi sebab nanti keputusannya tidak akan benar. Ya. Maka berdasarkan sebab ini, 6, para ulama memberikan faedah, seluruh apa yang menghalangi manusia dari mengenal kebenaran atau menuju kebenaran tersebut, maka hukumnya sama dengan hukum marah. Ya. Semua perkara yang menghalangi seseorang dari mengenal kebenaran, ia akan mendatangkan referensi-referensi dalil-dalil ilmiah yang telah dia miliki. Auqasduhu, yakni atau untuk menentukan kebenaran, maka hukumnya adalah hukum marah. Sama hukumnya dengan kemarahan tadi. Yakni tidak boleh. Ya. Yakni tidak boleh dia memutuskan dalam keadaan dia mengalami sesuatu yang mirip dengan marah. 6. Wadzalika kalhammi syadid, yang demikian itu seperti kesedihan yang amat mendalam. Ya. Kesedihan yang amat mendalam, seorang yang baru saja ditimpa dengan musibah yang berat. 6. Dia habis kecelakaan, keluarganya meninggal, anak istrinya meninggal, orang tuanya meninggal, dan dia dalam keadaan sedih. Yang demikian juga termasuk sebab, ya, sebab bagi seseorang untuk tidak sepatutnya memutuskan keputusan di antara dua orang bersengketa. Wal ju'i wal 'athsi, demikian pula dalam keadaan lapar dan sangat haus. Ya, orang yang sangat lapar dan sangat haus, ini hukumnya sama dengan hukum marah. Kenapa? Karena rasa lapar dan haus ini bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya. Orang kalau lapar, seringkali perasaan yang ke depan, ilmunya ketinggalan. Ya. Dan ini disaksikan, artinya kami pernah menyaksikan ketika sekelompok orang dalam keadaan lapar, sama-sama lapar semua. Akhirnya lupa adab semua, masing-masing pengen rebutan saya dulu. Ya, karena lapar. 6. Dan serupa dengan lapar adalah al-atas, yakni haus. Wa kaunuhu haqinan aw haqiban aw nahwiha. Dan keadaan dia dalam keadaan haqinan aw haqiban. Haqinan ini adalah haqinan lil baul, haqiban lil ghaid. Ya. Jadi haqinan ini menahan kencing. Nah, haqiban menahan buang air besar. Ya, haqinan ini adalah istilah khusus yakni menahan dari buang air kecil, sedangkan haqiban adalah menahan dari buang air besar atau yang serupa dengan itu. Ya, tidak boleh seorang hakim kemudian dalam keadaan, ya, dia sudah rasa buang air yang sangat, nah, kemudian tolong putuskan urusan saya. Ya, bisa jadi diputuskan dengan cepat-cepat. Kenapa? Karena sudah enggak tahan. Mau lari ke belakang, ya, sehingga bisa jadi keputusannya tidak menepati kebenaran. Naam. Mimma yashghulul fikru misla au aktsara minal ghadab. Ya. Karena sibuknya pikiran seperti atau bahkan lebih dari kemarahan, ya. Karena orang yang keadaan demikian, sedih yang amat sangat atau sangat lapar, haus, demikian pula menahan kencing atau menahan buang air, maka pikirannya itu sibuk sebagaimana orang marah atau bahkan lebih sibuk dari orang marah. Yakni pikirannya lebih semrawut daripada orang yang marah. Kemudian ar-rabi yang keempat, anna nahya anil hukmi fi halil ghadabi wa nahwihi maqsudun li ghairihi. 6. bahwasanya larangan dari menghukumi dalam keadaan marah atau yang serupanya ini adalah maksudun di ghairihi, ya. Yakni ada tujuan di balik itu, ya. Bukan semata-mata karena kalau seorang sudah marah berarti keputusannya tidak diterima, ya. Bukan semata-mata karena marahnya, tapi karena di balik itu, yakni kenapa? Karena kalau orang marah keputusannya bisa tidak benar. Karena kalau orang menahan nam buang air kecil atau besar, keputusannya bisa tidak benar. Ya. Jadi tujuannya ada di balik itu, ya, di balik itu. Wa annahu yambaghi lil hakimi alla yahkuma hatta yuhita 'ilman bil hukmi syar'i al kulli wa bil qadiyatil juz'iyyati min jami'i atrafiha. Naam. Yakni apa yang dimaukan di balik itu, yakni bahwasanya sepatutnya seorang hakim tidaklah menghukumi sampai dia menguasai ilmunya, ya. Menguasai ilmunya yakni tentang hukum syar'i yang menyeluruh terkait dengan permasalahan tersebut, ya. Karena kalau orang marah kadang ilmunya itu tidak bisa nam keluar semua, ya. Ilmunya itu ada sebagian yang terlewatkan. Nam wabil qadiyatil juz'iyyati min jami'i atrafiha, demikian pula perkara-perkara juz'iyah parsial dari seluruh sudut pandangnya, ya, dari seluruh sisinya. Wa yuhsinu kaifa yutabbiquha 'ala al-hukm syar'i, dan dia bisa menerapkan enam perkara tersebut di atas hukum yang syar'i, ya. Permasalahannya demikian, dia cermati baik-baik kemudian ditetapkan hukumnya berdasarkan hukum syar'i demikian, ya. Jadi dia memutuskan berdasarkan ilmu dan memutuskan itu juga enam di atas ilmu. Fa innal hakima muhtajun ila hadhil umur ats-tsalatsati. Karena semuanya hakim itu membutuhkan kepada tiga perkara berikut ini. Naam. Al-awwal, yang pertama adalah al-ilmu bit-turuq syar'iyyah allati wada'a syari'u li faslil khusumati wal hukmi bainan nas. Yang pertama adalah ilmu tentang tariqah yang syar'i, ilmu tentang jalan yang syar'i yang diletakkan oleh syariat ini untuk menyelesaikan perselisihan dan bagaimana memutuskan di antara manusia. Yang pertama adalah dia memiliki ilmu tentang bagaimana metode yang sesuai syariat di dalam menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang yang berselisih. Naam. Ya, jadi dia paham tentang naam al-qadha, ya, bagaimana adab-adabnya, ya, bagaimana tariqahnya. Naam. Kemudian yang kedua, an yafhama ma bainal husmaini minal khusumah. Dia memahami benar-benar apa yang terjadi, ya, perselisihan yang terjadi di antara dua orang yang berselisih tersebut. Yang kedua, memahami perselisihan yang terjadi di antara dua orang yang berselisih. Yang pertama, dia memiliki ilmu syari, bagaimana nam mengambil keputusan, ya, terhadap nam dua orang yang bersengketa. Yang kedua, dia memahami permasalahan yang ada di depannya, ya. Dia memiliki penggambaran yatasawwaruha tasawuran taman, ya, dia bisa memiliki penggambaran yang sempurna, ya, sesuai dengan problema yang dihadapinya. Naam. Wa yad'u kullu wahidin minhumma yudli bihujjatihi, dan dia mempersilahkan masing-masing dari keduanya, ya, dari kedua orang yang bersengketa itu untuk menyampaikan hujjah-hujjahnya. Wa yashrah qadhiyatahu syarhan taman, ya, dan dia menjelaskan permasalahan tersebut dengan penjelasan yang sempurna, ya. Jadi setelah dia mendengar enam penjelasan si A, penjelasan si B, kemudian dia menjelaskan permasalahan secara syar'i demikian, ya. Tsumma idza tahaqqaqa dzalika wa hata bi ilman ikhtaja ila al-amr tsalits, ya. Kemudian apabila terwujud yang demikian itu dan dia telah memiliki gambaran yang tepat, ya, terhadap permasalahan yang diadukan kepadanya, maka dia butuh kepada perkara yang ketiga, wa huwa sifatun sifatu tatbiqiha wa idkhaliha fil ahkami syar'iyyah, yakni sifat pelaksanaannya dan memasukkannya ke dalam hukum yang syar'i. Famata waqa'a li hadhil umur ats-tsalatsah, maka apabila sesuai 6 atau apabila dia telah diberikan taufik kepada ketiga perkara ini, 6 wa qasadal adla, dan dia memiliki niat untuk berbuat adil, wufiqalahu, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hudiya ilaihi, dan dia akan diberikan hidayah, wa mata fatahu wahidun minha hasalal ghalat wa ikhtalal hukm, dan setiap kali hilang salah satu dari perkara ini, maka akan terjadi kesalahan dan akan cacatlah hukum tersebut. Jadi tiga perkara ini perlu. Yang pertama, dia memiliki ilmunya, ilmu yang syar'i tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, dia memahami betul-betul permasalahan. Dan yang ketiga, dia bisa mendudukkan permasalahan di atas hukum syar'i tersebut, sehingga dia bisa memutuskan dengan benar. Dan dengan syarat apa? Wa qasdul adil. Jadi dia memiliki niat untuk berbuat yang adil. Ini. Nah, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan berkaitan dengan ini, ada beberapa faedah yang mungkin kita sebutkan yang dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Fadhail Kitab wa Sunnah. 6 fikih muyassar dalam 6 penjelasan berdasarkan penjelasan Al-Kitab wa Sunnah, yakni dalam kitab Al-Qadha, Al-Qadha wa Syahadat, kitab Al-Qadha yakni memutuskan hukum wa syahadat dan berkaitan dengan persaksian-persaksian. 6 Al-Qadha secara bahasa, Al-Qadha secara bahasa adalah al-hukum wal fasl, Al-Qadha secara bahasa menghukumi dan memutuskan, menghukumi dan memutuskan. Arab pun secara istilah adalah tubayyinul hukma syar'i, yakni menjelaskan hukum syar'i, wal ilzamu bihi, wal ilzamu bihi, dan menerapkannya, wa faslul khusumat, dan memutuskan perselisihan, wa qat'ul munaza'at, sama wa qat'ul munaza'at, yakni memutuskan persengketaan. Ini al-qadha secara bahasa dan istilah. 6 Wa sumiya al-qadha'u hukman lima fihi min man'il madzalim. Qadha' itu dinamakan hukum. Kenapa? Karena padanya terdapat pencegahan atau penghentian terhadap kezaliman. Ma'khudun minal hikmah. Hukum itu diambil dari kata hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah tujibu wad'as syai'i fi maudhihi. 6 Yang namanya hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya hikmah. Seorang yang memiliki hikmah, dia paham di mana tempat, di mana dia harus berbuat apa, harus bicara apa. 6 Ini orang yang memiliki hikmah, dia paham. Dia berbuat dan berucap sesuai dengan keadaannya. 6 Dia memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Ini orang yang memiliki hikmah, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan lawannya adalah zalim. Zalim apa zalim? Yakni meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini namanya zalim. Jadi yang namanya adil, 6 ini serupa dengan hikmah, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan seperti adilnya 6 orang-orang komunis yang menyatakan sama rata sama rasa, ini baru adil. Tidak. Tetapi yang namanya adil ini yang sesuai dengan hikmah, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya. 6 Sebagaimana orang tua memberikan kepada anak-anaknya, tentu anak yang besar kebutuhannya lebih besar daripada anak-anak yang kecil. Dan yang namanya adil bukan berarti kasih yang besar sama dengan yang kecil, tidak. Tapi diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 6 Kemudian ini pengertian tentang qadha, dan hukumnya, qadha fardun alal kifayati. Qadha itu adalah hukumnya fardu kifayah, idza qama bihi man yakfi saqatal ismi anil baqin. Kalau sebagian orang telah merealisasikannya, maka gugur dosa dari yang lain. Naam. Wa inin tana'a kullu sholihina anhu athamu. Kalau seluruh orang-orang solehnya, orang-orang yang memiliki ilmunya, mereka tidak mau naam melaksanakan al-qadha ini, maka seluruhnya mereka berdosa. Ya. Li anna amran nasi la yastaqimu bidunih, karena sungguhnya urusan manusia itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya al-qadha. Naam. Wa huwa minal qurabil azimah, dan al-qadha ini merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar, ya, termasuk ibadah yang besar. Naam. Fa fihi nusratul mazlum, maka padanya atau karena di dalamnya terdapat pertolongan bagi orang-orang yang dizalimi. Wa iqamatul hudud, dan penegakan hukum-hukum Allah. Wa ita'u kulli haq kulli mustahiqqin haqqahu, dan memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya. Wal islahi bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Wa qat'il mukhasamati wal munaza'at, dan memutus perselisihan dan persengketaan. Wali yatasabbabu al-amn, dan menyebabkan rasa aman. Wa yaqilul fasad, dan naam mengurangi kerusakan. Ya, ini hukum ya, dari al-qadha. Naam adalah fardu kifayah. Naam. Kemudian berikutnya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat yang ke-26. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka hukumilah manusia itu dengan hak, dengan kebenaran. Ya, jadi Allah menjadikan manusia di muka bumi, dan kewajiban khalifah di muka bumi ini adalah untuk menghukumi manusia dengan benar. Menghukumi manusia dengan benar. Nah, demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama wajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Kalau seorang hakim memutuskan suatu perkara, kemudian dia bersungguh-sungguh berijtihad, kemudian benar ijtihadnya, dia mendapatkan dua ganjaran. Naam, ganjaran karena ijtihadnya, ganjaran karena kebenaran yang naam dia pilih. Wa idza hakama wajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Dan kalau dia menghukumi dan dia berijtihad, kemudian keliru ijtihadnya, dia mendapatkan satu ganjaran. Ya, mendapatkan satu ganjaran karena ijtihad. Ya. Nah, akan tapi yang perlu diingat, walaupun hakim yang keliru ini dia mendapatkan ganjaran, ya, satu ganjaran, bukan berarti keputusannya boleh diikuti. Ya. Tidak demikian. Kalau jelas keliru, maka tetap tidak boleh diikuti. Hakim tadi mendapatkan ganjaran karena ijtihadnya, tapi keputusan yang keliru ini tidak boleh kemudian diikuti. Kalau kita tahu bahwasanya itu keputusan yang keliru, kemudian kita ikuti, maka kita mendapatkan dosa. Ya. Kita tidak seperti hakim yang ijtihad tadi. Hakim tadi walaupun keliru dia mendapatkan ganjaran, satu ganjaran karena ijtihad. Sedangkan kita mengikuti dalam keadaan tahu itu telah keliru, maka kita berdosa. 6. Kemudian berikutnya, perkara yang perlu diketahui tentang syarat-syarat qadhi, syarat orang yang berhak menjadi hakim. Yushtaratu fi man yatawalla al-qadha asyurut al-atiyah. Disyaratkan bagi orang yang memegang al-qadha, ya, yang yakni melaksanakan atau yang bertanggung jawab terhadap al-qadha ini, syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, an yakuna musliman. Hendaklah qadhi atau hakim itu seorang muslim. Li'anna al-islam syartun lil adalah, karena al-islam ini merupakan syarat bagi keadilan. Ya. Wal kafir laisa bi adlin, dan orang kafir bukanlah orang yang adil. Ya. Orang kafir bukanlah orang yang adil. 6. Sehingga tidak boleh 6 menjadikan orang kafir itu sebagai hakim. Ya, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai hakim. Kenapa? Karena dia bukan orang yang adil. Ya. Sehingga keliru kalau ada orang yang mengatakan, ya, bagaimana kalau muslim tapi korupsi sama muslim yang adil, pilih mana untuk jadi pemimpin? Ya, tidak ada yang namanya orang pilih mana yang muslim tapi korupsi ataukah yang kafir tetapi adil. Ini sudah keliru. tidak ada orang kafir yang adil. Kenapa? Ya karena yang pertama-tama dia tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia telah tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dia sudah tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mau mengadili manusia? Ya, tentunya dia akan memutuskan dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an yakuna mukallafan ay balighan aqilan. Ya. Hendaklah dia seorang yang sudah mukallaf, yakni yang telah dibebani syariat. Orang mukallaf itu yang bagaimana? Yang dibebani syariat yang bagaimana? Yang balighan aqilan, yakni yang sudah balig dan berakal. Ini mukallaf. Mukallaf adalah orang yang balig dan aqil. Li'anna as-sabiyya wal majnuna ghairu mukallafin. Karena sungguhnya sobi, anak-anak, ya, yang belum balig, wal majnun, dan orang yang gila, ini tidak mukallaf, ya, dan dia urusannya di bawah urusan atau tanggung jawab orang lain, ya. Orang gila dan anak-anak ini adalah tanggung jawab orang lain. Jadi kalau ada orang gila kemudian mengamuk, ya, sampai merusak barangnya orang, kemudian dilaporkan di hakim, ini dia yang salah, dia merusakkan. Apakah hakim akan memutuskan dia ini yang salah, kemudian yang gila dimasukkan penjara? Tidak. Ya, kenapa? Karena gila. Tetapi walinya, ya, orang yang bertanggung jawab atas orang gila itu, dia wajib mengganti kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh orang gila. Demikian pula anak kecil yang belum balig. Ketika dia berbuat kerusakan, maka dia tidak dihukumi seperti dengan hukum orang yang sudah balig. Tetapi walinya bertanggung jawab kalau sampai dia berbuat kerusakan. 6. Kemudian yang ketiga adalah al-hurriyah, yakni kemerdekaan. Ya. Hakim haruslah orang yang merdeka. Karena yang namanya budak, dia sibuk dengan urusan dengan hak tuannya, ya. Dan dia tidak memiliki kewalian, ya, tidak memiliki 6 wilayah yang bisa ngurusi diri sendiri, ya, bagaimana dia mau memutuskan orang lain. 6. Kemudian yang keempat adalah al-dhukurah, yakni jenis laki-laki. Hakim haruslah dari jenis laki-laki. Fala tatawalla al-mar'atu al-qadha, maka tidak boleh seorang wanita itu memegang al-qadha, ya, tidak boleh seorang wanita menjadi hakim. Tidak boleh wanita menjadi hakim. Ya, dan ini kembalinya secara syar'i, ya, secara syar'i menurut 6 syarat Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun. Ya, tidaklah akan berbahagia suatu kaum yang memegang urusan mereka adalah seorang wanita. Ya, tidaklah berbahagia suatu kaum, tidaklah akan sukses suatu kaum kalau yang mengurusi urusan mereka itu seorang wanita. 6. Kemudian yang kelima adalah al-adalah, keadilan. Ya, yang dimaksud dengan keadilan ini adalah bukan orang yang fasik. Ya, bukan peminum khamr, apalagi tidak sholat. Ya, tidak sholat ini menunjukkan orang yang jelas-jelas tidak adil. 6. Orang yang fasik, yang tidak adil, ini tidak berhak untuk menjadi hakim. Ya, bahkan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah. Ya, maka telitilah. Ya, ini membawa berita saja suruh meneliti bagaimana dia memutuskan perkara di antara dua orang. 6. Kemudian yang keenam adalah as-salamatu minal ahati al-muzminah, yakni dia selamat dari penyakit-penyakit yang permanen seperti tuli atau buta atau bisu. Ya, ini tidak bisa jadi hakim. Orang yang tuli tidak bisa jadi hakim, demikian pula yang buta atau yang bisu. 6. Li'annahu la yatamakkan ma hadhil ahad minal fasli bainal khusum, ya, karena tidak memungkinkan baginya dengan cacat-cacat yang seperti ini memutuskan di antara 6 dua orang yang berselisih. Walaupun dalam 6 pensyaratan bisa melihat ini ada sebagian yang 6 berpendapat lain, ya, yang berpendapat lain terkhusus untuk 6 melihat. Ya, jadi bisa jadi ada yang berpendapat 6 kalau dia bisa mendengar, bisa bicara, 6 ini bisa menjadi hakim. 6. Kemudian yang ketujuh adalah an yakuna aliman bil ahkamis syar'iyyah allati waliyal qada'i biha, walau fi madhhabi alladhi yuqallidu fihi imaman minal a'immah. Yang ketujuh adalah hendaklah dia alim, dia memiliki ilmu tentang hukum syar'i dalam permasalahan yang dia memutuskan. Ya. Tidak mengharuskan dia menguasai seluruh cabang ilmu baru bisa menjadi hakim, tidak. Nah, dia bisa menjadi hakim untuk memutuskan suatu permasalahan dengan syarat dia memiliki ilmu ya, tentang hukum permasalahan yang diputuskan tersebut. Ya. Walaupun dia cuma mengikuti dalam satu mazhab, tetapi dia memiliki pemahaman yang menyeluruh. Ya. Dia cuma paham permasalahan ini, dia paham dengan baik, tetapi menurut mazhab Syafi'i. Maka tidak mengapa dia memutuskan dengan apa yang dia miliki. Tidak mengharuskan dia memahami seluruh persisian yang ada di kalangan mazhab untuk baru dia bisa memutuskan. Tidak. Yang penting, dia memiliki ilmu yang menyeluruh tentang perkara yang mau diputuskan, walaupun berdasarkan mazhab tertentu. Wallahu ta'ala alam suhab, dan ada banyak perkara lain yang perlu kita ketahui dalam permasalahan qadha ini. Semoga pada pertemuan yang akan datang Allah mudahkan untuk kita membacanya, karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya permasalahan itu senantiasa terjadi di antara kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari berbagai macam muskilah, dari berbagai macam kejelekan. Tetapi kalau sampai terjadi, maka kita butuh yang namanya ilmu. Kita butuh pengetahuan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara dua orang dan seterusnya, sehingga Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dan mengembalikan kedamaian dan kebaikan masyarakat kaum muslimin. Semoga apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Naktaq biadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.